شكرا يا أبا زكريا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran durusul lughatil arabiyah, yang mana kita masuk ke darsus tsamina asyar, pelajaran 18, tepatnya di halaman 100. Dan sudah kita baca di pekan yang lalu darsus tsamina asyar beserta latihan yang ke-1 dan kedua. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan lanjutkan di latihan yang tersisa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah, ad-darsu tsamina asyar sedikit mengulang apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ad-darsu tsamina asyar terkait dengan al-musanna. Dengan masuknya kita ke pelajaran 18, maka lengkaplah pembagian isim berdasarkan jumlahnya, berdasarkan bilangannya. Ada al-mufrad, tunggal. Kemudian ada al-jam'u, jamaknya. Dan yang kedua, yang ketiga terkait dengan al-muthanna, yang jumlahnya lebih daripada satu, yakni dua ke atas, jumlahnya dua. Dan uniknya di kitab Durusul Lughah ini, al-musanna diakhirkan. Ini keunikan yang kita lihat di kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Urutannya al-mufrad, kemudian al-jam'u, baru di menjelang akhir daripada jilid yang pertama ini al-musanna. Ini unik. Ini cukup unik dan cukup menarik perhatian kita ketika melihat urutan seperti ini. Yani biasanya buku-buku yang lain, kurikulum bahasa Arab yang lain, kita temukan al-mufrad, kemudian al-musanna, baru al-jam'u. Ini al-mufrad, al-jam'u, baru kemudian di akhir-akhir al-musanna. Al-mufrad kata benda yang menunjukkan jumlah satu, al-musanna menunjukkan jumlah dua, dan al-jam'u menunjukkan jumlah lebih daripada dua, tiga ke atas. Secara global, itu yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian, yang kedua, untuk membentuk al-musanna cukup mudah. Tambahkan saja alif dan nun di belakang al-mufrad. Secara umum demikian. Secara umum, untuk membentuk al-musanna, dari al-mufrad tinggal tambahkan saja alif dan nun di belakang al-mufrad, di belakang kata benda tunggal. Seperti kitabun, kita rubah al-musanna. Jadi bagaimana ikhwan? Kita tambahkan apa? Alif dan nun, sehingga menjadi kitabani. Qalamun, qalamani. Tambahkan alif dan nun, kecuali satu kalimat akhun yang kita temukan di at-tamrin atau at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, rakam al-hadiya ashar, nomor ke-11. Di situ ada pertanyaan, kam akhan laki ya su'adu. Lihat di sini ikhwan, su'ad mu'annath. Maka kita katakan laki, bukan laka. Maka jawabannya li akhawani. Apa yang antum temukan di sini? Selain alif dan nun, ada apa sebelumnya? Ada huruf waw. Dan ini berlaku untuk beberapa kata benda yang sama seperti akhun. Contohnya abun, kemudian apalagi akhun, abun, zu. Nah, zatu menjadi zawani. Nah, dan beberapa kata lainnya antum akan temukan di jilid berikutnya insyaallah. Maka akhun menjadi akhawani, abun menjadi abawani, begitu pula hamun, hamun, hamawani. Faham tum? Nah, ini nanti insyaallah satu persatu akan kita temukan di bab-bab berikutnya insyaallah. Nah, khusus akhun sementara itu yang kita temukan di sini. Dan nanti kalau kita temukan abun maka akhwani dan abawani. Insyaallah kita akan temukan kata yang lainnya di bab-bab selanjutnya insyaallah. Ini secara global apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Alhamdulillah ikhwan studio ada 4 orang hadir semua alhamdulillah. Kamil. Kamil Ilham, Pak Sabirin, Abu Adam, Ma Abu Abdullah. Pak Sabirin anta Abu Man? Asma. Abu Asma. Ilham anta Abu Man? Musa. Abu Musa. Abu Musa, Abu Anas itu, Pak Sabir? Hah? Asma. Abu Asma, Abu Adam, Abu Adam sahih? Wa Abu Abdullah. Siap, ikhwan? Insyaallah siap. Iqra at-tamrin ats-tsalits ya Ilham. Abu Musa. Tsalits iqra al-amsilata al-atiyata. Iqra'il al-amsilata al-atiyata thumma dha' fil faragi fima yali. Fima yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Nah, mafulun bih mansub wadbit akhirahu. Nah, tarjim ikra'il amthilat al-atiyah, bacalah contoh-contoh berikut ini kemudian letakkan pada kotak yang kosong, tempat yang kosong. Fima yali sebagaimana pada apa yang berikut tamyizan likam. Tamyiz yani penekanan ya. Hah? Tamyiz penekanan. La tamyiz dari kalimat mayyaza yumayyizu, pembeda atau penjelas, yang sebagai penjelas atau pembeda. Dan tamyiz ini sebagaimana namanya fungsinya itu untuk menjelaskan, membedakan kata kam. Tamyizan likam. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin bahwa setelah kam antum akan temukan ada isim mufrad mansub. Ada sekretarik? Balai, Ustaz. Contoh di sini ada kam ukhtan laka. Lihat di al-amthilah. Kam qala man. Nah, itu tamyiz itu. Qala man. Ukhtan. Apalagi kam sayyaratan. Nah, sayyaratan qala man ukhtan ini mufrad mansub sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz. Ma samahta ilham khud ma'u syurb. Ma samahta khud wahid. Dan ini juga antum temukan baik untuk muanat maupun muzakar sama saja. Ukhtan muannath. Sayyaratan juga muannath. Rasa kata lagi ya ikhwan? Nah. Dan bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad. Dan mansub. Mansub yakni di belakangnya fathatain dan nakirah. Dan nakirah. Mufrad, mansub, nakirah. Wadih? Wadih. Tamyiz untuk kam itu, pertama dia harus mufrad, kedua dia nakirah. Lihat tanpa alif lam, alas kedarik. Boleh, Ustaz. Kemudian mansub. i'rabnya mansub sebagai tamyiz untuk kam, karena kam itu butuh tamyiz, butuh penjelas, pembeda. Kam berapa? Berapa apa ini? Bisa berapa buah, bisa berapa kilo, bisa berapa biji, ada segala galik. Berarti dia enggak bisa berdiri bisa, sendiri, Ustaz. Naam? Enggak bisa berdiri sendiri. Untuk pertanyaan maka begitu. Dia butuh tamyiz, sehingga tidak bisa berdiri, betul. Betul sekali, tidak bisa berdiri sendiri. Dan kalaupun kita temukan ada kata kam, kata setelah kam bukan mansub, bukan mufrad misalnya. Jika kita temukan demikian, maka tamyiznya muqaddar. Muqaddar. Kita takdirkan ada di situ. Nah, dan biasanya mahdhuf li kaunihi ma'luman. Dihapus karena diketahui. Nah, itu nanti insyaallah tidak sekarang. Nanti kalau kita temukan demikian, maka seperti itu jawabannya. Nah, wadbit akhirah, dan lihat sini wadbit akhirah, dan pastikan akhir, harakati akhirnya mansub, jangan lupa. Ukhtan, kam qalaman, kam sayyaratan. Wadih? Wadih, insyaAllah. Baik, antum arba'ah, as-su'al thamaniya, falikulli wahid minkum su'alan. Dikulli wahid minkum su'alan. Tafadhal. Bismillah. Wahid, kam kitaban indak, kam kitaban indaka. Ahsant. Berapa buku yang kamu punya? Berapa buku yang kamu punya? Ahsant. Ithnan ke sebelah kiri. Kam waladan laka. Kam waladan laka. Ahsant. Berapa anak yang kamu punya? Naam. Berapa anak laki-laki yang kamu punya? Naam. Waladan umum, bisa ibnan, bisa bintan. Oh, naam. Nah, ibnan baru anak laki-laki secara khusus. Naam. Baik, syukran akhi. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Thalatha, tafadhal, thalatha wa arba'a. Abu Asma. Kam fanadiku fi hadas syari'i? Fanadik. Jama' wala mufrad? Ya Abu Asma. Jama' Ma mufraduhu? Fundukun. Funduk. Wa mansub. Jangan lupa, mansub. Berarti kam? Kam fundukon. Ahsant. Kam fundukon fi hadas syari'i? Kam fundukan fi hadis syari'i. Nah, terjem. Berapa hotel di jalan ini? Ahsant ya Basma. Arba'ah. Kam masjidan fi qaryatika? Kam masjidan fi qaryatika. Nah, berapa masjid di kampungmu? Nah, sahih. Mufrad nakira mansubah, jangan lupa itu. Nah, wasil ya Aba Adam. Khamsa wa sitta. Khamsa. Kam saburatan fi faslikum? Kam saburatan fi faslikum. Naam. Ada berapa papan tulis di kelas kalian? Naam. Sitta. Kam yauman fis sanati? Kam yauman fis sanati. Sahih. Ada berapa hari dalam satu tahun? Naam, ada kathir. كثير كم يوما لو تقول مثلا كم شهرا لكان يكون أقل لكن لا بس يوما شهرا ما في مشكلة. نعم مستعد يا أبو عبد الله في شيء تحتاج للسؤال على مرتين كان سؤال صحيح أنا لا أمزح أدا مرتين له أبو عبد الله قبل ما نجاوب Daraja hakala ana raqibtu daraja gues daraja gues gues hada fi'l daraja hada lahu ajalatan sepeda hada huwa qad yakunu hadi daraja nariya ayalatan berapa Kam ajalatan lidarajati. Ahsan. Kam ajalatan lidarajati. Ahsan. Berapa artinya? Berapa roda yang dimiliki sepeda? Sahih. Sahih. Mumtaz. Wallahi mumtaz. Samani. Samani. Kam sa'atun fi. Kam sa' mufrad mansub. La tansa. Mansub. Kam sa'atun. Sa'atun marfu. Kam sa'atan fi gurfati fi gurfataka fi gurfatika. Ahsant. Ulang lagi. Kam? Kam sa'atan fi gurfatika. Kam sa'atan fi gurfatika. Ahsant. Ahsant ya. Farji. Ada berapa jam di kamarmu? Naam. Masyaallah, jamnya banyak. Labas. Labas. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Masyaallah. طيب نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. Jazakallahu khairan ikhwah. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk Anda di line telepon 0218236543. Dan silakan bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di pembelajaran ke-18. Kita angkat kembali. Kita angkat yang pertama untuk telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-awal. Kam nuqad indaka? Naam. Kam baitan indaka? Kam baitan indaka, masyaallah. Terjem? Berapa rumah yang kamu miliki? Masya Allah, sahih. Baitan mufrad mansub. Nah, kam nukot laka? Kam nukot laka, mana nukot? Titik-titik. Nah, kam bintan laka? Kam bintan laka. Ahsant. Ahsant. Berapa putri yang kamu punya? Enam. Asalik. Kam nukot fi hadihi fi hada syari'i? Enam. Kam misbahan fi hada syari'i? Kam ait? Misbahan. Misbahan. Misbah yang ha. Kam misbahan fi hadha asy-syari'i? Nah. Fi hadha asy-syari'i. Terjem. Berapa lampu di jalan raya ini? Ahsant. Yani al-misbah isyarat al-murur yani. Naam. Ah, naam, misbah asy-syawari'. Naam, sahih. Sahih. Wasil, wasil. Ar-rabi. Kam nuqat fi qaryatika? Naam. Kam ma'hadan fi qaryatika? Kam ma'hadan fi qaryatika? Na'am. Berapa pondok di kampungmu? Na'am, ahsant. Khalas ya akhi, khalas. Na'am, Ustaz. Khalas, syukran. Syukran. Ibnu kayab ki hada. Na'am. Barakallahu fi jazakallahu khairan ya antum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan akhriyan dari Bekasi. Alhamdulillah. Barakallahu fi, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 0218236543. Baik pendengar ikhwan ataupun akhwat, dalam pembelajaran bahasa Arab di kesempatan malam ini kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan ya Pak Rusdiana. Pak Rusdiana di mana, Pak? Di Pamijahan. Oh, Pamijahan. Baik, masyaallah. Di Pamijahan Bogor, Pak Rusdiana. Iya, betul betul betul. Masyaallah. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Pak Rusdiana siap ya? Insyaallah. Silakan. Insyaallah. Ya. Di nomor 6 sampai nomor 8. Afwan, nomor 5. Khamsa. Kolom khamsa. Nomor 5. Alhamsa. Nah, Pak Rusdiana, tolong matikan dulu suara televisinya atau radionya. Iya, iya. Cukup. Ya, suara dari gagang telepon saja. Iya, iya. Iya. Kam mak'adan fi faslikum? Kam mak'adan, sahih. Masyaallah. Kam mak'adan fi faslikum, berapa bangku di sekolahmu? Di kelas kamu. Di kelas kalian. Iya. Di kelas kalian. Naam, sahih. Sita. Sita. Kam sanatan, kam sanatan. Kam yauman fi sanat fi sanati? Kam yauman fi sanati? Naam. Tarjim. Berapa hari di dalam setahun? Nah, kalau diganti yauman menjadi bulan? Lupa. Kam syahran, Pak Rasdian? Kam syahran. Nah. Kam syahran fi sanati? Fi sanati, nah. Nanti. Terus. Kam syahran. Sabah. Sabah. Kam ma apa nih Pak? Kam nukat lid darajah, darajah. Kam nukatan lid darajah. La la la la, ana bas aqul nuqta ya nukat yani titik-titik. Harus diana saya bilang nukat tadi maksudnya titik-titik. Kam titik-titik. Heeh. Tak pahami, mama darajah. Harus diana ban sepen, ban itu banyak bahasa Arab juga. Ah, itu dia. Ajalah. Ajalah. Kam ajalatan. Naam. Darajah. Ajalatan. Kam ajalatan di darajah. Di darajati, naam. Berapa jumlah ban sepeda? Naam, sahih. Satu lagi, tamania. Tamania. Kam sariron fi gurpatik? Kam sariran, sahih. Fi gurfatik. Kam sariran fi gurfatika. Nah. Berapakah jumlah tempat tidur di kamarmu? Ahsanta, Pak Rusdiana. Masya Allah, bagus sekali. Syukran. Syukran laka, Pak Rusdiana. Jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Kita tunggu teleponnya pekan depan, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Rusdiana di Pamijahan Bogor. Barakallahu fiik. نواصل نواصل نواصل ندخل التمرين الرابع يا اخوان kita masuk سورة رقم 4 مستعدون siap semua اقرا يا ابو اسماء تفضل التمرين الرابع baca perintahnya ابو اسماء حول حول المبتدا نعم في كل في كل في كل من الجمل minal jumalil atiyati ila musana ila musannan na'am ila musannan mana hawil hawil rubahlah rubahlah al-mubtada al-mubtada pada pada setiap kalimat pada setiap pada setiap dari kalimat-kalimat berikut kalimat berikut ila musanna ila musannan ke musana ke muannas. Ah, mutanna muannats ada lagi. Basma. Mirip-mirip memang ada tanya. Nah. Ana pun terkadang suka suka salah. Ngomong musanna maksudnya muannats. Musanna. Bukan muannats. Musanna. Ya. Nah, jadi apa yang dirubah sini, Ikhwan? Apa yang dirubah jadi musanna? Mubtadanya, Ustaz. Nah, al-mubtada adalah isim fi awwali jumlatil ismiyah. Isim yang ada di awal di kalimat, awal kalimat. Yang dimulai dengan kata benda. Tafadhal. Di sini misal baca contohnya. Misal hadza kitabun. Naam. Ini kitab, ini buku. Naam. Sekarang lihat bagaimana perubahannya? Hadzani kitabani. Naam, hadzani kitabani. Faham tak? Ini dua dua buku. Iya, ini dua buku. Seperti itu. Siap? Abu Asma? Insyaallah. Tafadhal. Wahid. Wahid. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, silakan. Hadzani qalamani. Hadzani qalamani. Sahih. Ini dua pulpen. Naam. Isnan. Isnan. Hadihi mistorotan. Ah. Mistorotun. Hadi mistorotun. Nah, kita sudah lewat tamyiz kam sudah lewat. Nah. Babas. Nah, hadihi lihat musannanya Abu Asma sebelah kiri itu. Ada hatani. Nah. Hatani mistorotani. Mistor hatani mistorotani sahih. Terjem? Ini dua penggaris. Ini dua penggaris. Satu lagi, Abu Asma. Salasa. Salasa. Hadza talibun. Nah. Hadani talibani. Hadani talibani. Ahsant. Apa artinya? Ini dua orang siswa. Ini dua orang siswa. Sahih. Baik, masing-masing tiga soal. Jazakallah khairan ya Abu Asma. Jazakallah khairan. Abu Adam, tafadhal. Arba'a khamsa sitta. Arba'a. Hadihi talibatun. Hatani talibatani. Naam. Hatani talibatani. Naam. Wasil. Khamsa. Khamsa. Hadha ar-rajulu mudarrisun. Naam. Hadhani rajulani mudarrisani. Jangan lupa alif lam di ar-rajul di bawah, Abu Adam. Hadha ar-rajulu mudarrisun. Hatani rajulani. Hadhani rajulani. Hadhani rajulani mudarrisani. Mudarrisani, sahih. Lihat yang dirubah jadi musannah semuanya jadinya. Mubtada'nya, khabarnya dan ar-rajul badal. Badal juga jadi musanna juga. Nah, terus wasil. Sitta. Hadza talibu minal hindi. Nah. Hatani talibani. Hadza ya Abu Adam, laysa hadhihi. Oh ya. Hadza talibu minal hindi. Hadhani talibani minal hindi. Sahih, minal hindi tidak berubah tentu saja. Nah, balas dua soal. Nah, nukhaffif lakum wa nushaddid ala Abu Asma. Labas. Nah, fadal ya Abu Abdullah. Antara kam Saba'a wa thamaniyah. Sabah. Naam. Hadhihi saata minal. Ah, sudah lewat tamyiz kam sudah lewat. Oh, saatan. Jadi mansub juga hadhihi saatu. Hadhihi saatu lil mudiri. Aina anta ya akhi? Sabaan. Sabaan. Minal yabani. Hadhihi saatu minal yabani. Mumtaz. Tarjim, apa artinya? Ini saat. Hadhihi jam ini dari Jepang. Masya Allah. Hatani saatani. Naam. Saatani minal yabani. Naam. Dua jam ini dari Jepang. Masya Allah. Saz. Samaniya. Samaniya. Hadhihi sayyarata. Sayyaratu lil mudiri. Naam. Mansub sudah lewat. Jarang yang mansub di sini. Marfu'. Sepeda ini milik Pak Guru. As-sayyara. Mobil ini milik Pak Guru. Al-mudir. Kepala sekolah. Naam, sahih. Hatani. Jangan lupa alif lamnya. Hatanis. Hatanis sayyaratani lil mudiri. Masya Allah. Dua mobil ini milik Pak Kepala Sekolah. Mumtaz. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah, barakallahu fiik. Habiskan. Ilham. At-tasi' wa al-ashir. Tis'ah. liman hadzal miftahun? Hah? Miftahun? Miftahu. Naam, liman? Liman hadzal miftahu? Naam. Kepunyaan siapa kunci ini? Liman hadzanil miftahani? Liman hadzanil miftahani? Kepunyaan siapa dua kunci ini? Naam, sahih. Al-akhir. Asyara. Liman hadzihil mil'aqatun? Hah? Mil'aqatun lagi. Liman hadzihil mil'aqatu? Ahsant. Kepunyaan siapa sendok ini? Naam. Liman hatani mil'aqatani? Liman hatanil. Liman hatanil mil'aqatani? Naam. Kepunyaan siapa dua sendok ini? Jazakallahu khairan. Mubarakallahu fiik. Intahina min at-tamir rabi'. Naam. Fa ma raikum wasil? Kita lanjutkan dulu sampai selesai, baru setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Naam, Ustaz. Wasil. Ya, mungkin aku beristirahat ba'da dzalika. Baik, al-khamis lanjut. Kita langsung masuk ke latihan kelima. Khamsa. Iqra'al al-kalimat at-tamrin al-khamis taqul at-tamrin al-khamis at-tamrin al-khamis iqra'il kalimatil atiyati iqra'il kalimatal ala wala kalimatil kalimatal iqra'il kalimatal atiyata la la iqra'il kalimatil atiyata dikecek itu dari awal. Iqra'il kalimatil atiyati kalimatil bil mad kalimatil iqra'il kalimatil atiyati waktub biha atiyata. Oh, atiyata ya. Nah, iqra'il kalimatil atiyata la la la kalimatil astagfirullahaladzim iqra'il kalimatil atiyati. Ha? Atiyata. Iqra'il kalimatal kalimatil atiyata. Khalas. Naam, wasil. Sahih, sahih. Sah. Al-qira'ah sahih. Sahih. Waktub biha ma waktubha. Waktubha ma dhabti awakhiriha. Naam. Apa artinya? Tulislah kalimat-kalimat berikut ini dan bacalah astagfirullahalazim. Bacalah kalimat-kalimat. Jazakallahu sari'an ya akhi. Nah. Bacalah kalimat berikut kata-kata berikut ini kemudian tulislah dengan meletakkan harokat akhirnya. Nah, dengan meletakkan boleh labas. Ayo, ikra. Nah. Labas. Kalbani. Naam. Mana hatajilah terjemah? Langsung. Oh, kalbani dua anj. Naam, las. Labas, tabas. Maktaba, maktaba, maktabani. Naam. Atau habiskan semuanya. Naam. Mana maktabani? Dua meja. Naam. Komisoni. Naam. Dua kemeja. Akhwani. Untuk ikhwan, akhwan. Akhwani. Naam. Akhwani dua saudara laki-laki. Untuk khusus untuk kalimat akhun tambahkan apa sebelum alif dan nun? Waw. Tambahkan waw dulu. Akhwani. Mindilani. Mindilani. Mindilani. Dua sapu tangan. Naam. Mistorotani. Dua penggaris. Naam. Ukhtani dua saudari perempuan dua saudari. Imro'atani dua perempuan. Dua perempuan. Ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya akhi. Wa zawajakallahu bi sur'ah. Naam. Kul amin ya ikhwan. Amin. Baik. Alhamdulillah, intahaina min at-tamrin al-khamis. Nuwasil as-sadis. Lanjut kita masuk ke latihan ke-6. Abu Asma. Tafadhal. Latihan ke-6 Abu Asma. At-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis. Sanil kalimatil atiyati. Naam. Fanni. tan sanni nah. Al kalimatil atiati atiata atiata. Nah, jangan tanya sekarang kenapa ti ta nanti saja. Nah, nah perintah apa maksud perintah ini Abu Asma? Sanni musannakan musannakan kata-kata berikut. Sayyaratun. Nah, sayyaratun. Sayyaratun. Nah, jadi sayyaratani. Sayyaratani, sahih. Pas nih, ada empat baris, masing-masing satu baris. Ke bawah apa ke samping? Ke samping, samping. Tobibatun. Tobibatani. Tobibatani, mutaz. Apa itu tobibatani? Dua dokter perempuan. Ahsan. Waladun. Waladani. Naam. Dua anak laki-laki. Naam, sahih. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu. Ya Abu Asma, tafadhal ya Abu Adam. Lughatun, lughatani. Naam. Sadiqun. Ah, la tasta'jil. Ma lughatani? Dua bahasa. Masyaallah. Sadiqun, sadiqani. Sadiqani. Tajirun. Tajirani. Naam. Mana sadiqani? Sadiqun. Dua teman dekat. Tajirani. Dua pedagang. Dua pedagang. Ahsant. Asyatr salith ya Abu Abdullah. Saitu ilham asyatr rabi'. Babani. Ha? Aina anta? Minal yamin. Mil. Oh, mil. Jangan dari kiri, dari kanan. Mil ak. Mil akotani, mil akotani. Duh. Terus? Oh, mil akotun, mil akotani. Naam. Mudarrisun, mudarrisani. Muntaz. Babun, babani. Pak Tarjim, mana babani? Dua pintu. Ahsan. Mudarrisani? Dua mudarris, dua guru. Ahsan, ya. Barakallahu fik. Mil'aqatani? Aqatani dua sendok. Ahsant. Ya, takhi. Masya Allah. Mufradat dia semakin banyak. Alhamdulillah. Faz. Nah, syatr al-rabi. Bismillah. Ismun ismani. Nah, mana ismani? Dua nama. Dua nama. Hadza, hadzani. Nah. Ini gitu saja. Nah, ini. Lah bas. Hadhihi. Ini juga sama Zar. Nah, ya al-muhim laysa terjemah. Hadhihi bagaimana musanna ya? Hadhihi hatani. Hatani. Nah, khalas. La taqul ini. Terjemah ghariba ya. Nah, syukran ya. Jazakallah khair. Ya Abu Musa. Naam. Abu Musa, Abu Adam, mawujud alhamdulillah. Abu al-Anbiya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Intahaina min at-tamarin ya ikhwan. Selesai sudah latihan-latihannya. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abu Zuri. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, pemerhati lagi di mana saja Anda berada. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk Anda semua, silakan di telepon 0218236543 yang sudah punya buku atau yang belum atau yang lihat televisi silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Masyaallah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fik. Ya Ummu Abdillah. Alhamdulillah ana bikhair Ustaz. Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Jazakallahu khairan ala sual. Jazakumullah khair Ustaz. Ada tiga latihan Umu. Iya Ustaz. At-tamrin al-thalith, afwan ar-rabi'. Kemudian al-khamis wa sadis. Yang mana Umu mau mengerjakan? Al-khamis. Al-khamis, labas. At-tamrin al-khamis, tafadhali. Alhamdulillah. Nah. Ik, Asadis apa? Asadis apa ya? Asadis yang Asadis yang terakhir tadi? Sanni? Ya, Ustaz. Ah, tafadhali. Labas. Sanni kalimat atiyata. Sanil kalimatil atiyata. Sanil kalimatil atiyata. Sayyaratani. Nah, tarjim. Mana sayyaratani? Dua mobil. Nah, wasil. Tibatani. Dua nah. dokter, dua ibu dokter. Nah. Baladani. Dua anak laki-laki. Nah. Luhotani, dua bahasa. Naam. Sadiqani, dua sahabat. Naam. Tajirani, dua pedagang. Naam, terus wasil. Minakotani, dua sendok. Mudarrisani, dua bapak guru. Naam. Babani, dua pintu. Naam. Ismani, dua nama. Azani, dua ini, Ustaz. Dua apa? Hadza ni. Ini dua. Nah, ini. Dua ini, sahih. Dua ini. Nah, ini saja belum lengkap itu. Hadza ni kitabani, dua buku ini. Nah. Hadza ni kitabani ya. Dua kitab, dua buku ini. Hatani, saya rotani, dua dua mobil ini. Naam, ahsant, ahsanti, ahsanti. Naam, masyaallah. Baca al-kalimatul jadidah. Ya, al-kalimatul jadidah, ikra'i. Al-kalimatul jadidah. Nah, tarjimi. Kam berapa? Tak tarjimi awalan. Mana al-kalimatul jadidah? Kata yang baru. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Naam, sahih. Terus. Kam berapa? Naam. Al-idu itu id, Ustaz. Id, naam, hari raya. Al-idu hari raya. Raya. Ajalatu roda. Roda. Jamaknya? Ya, ajalatun. Ajalatun, sahih. Roda. Al-hayu kampung tadi. Naam, bisa distrik, bisa daerah. Daerah. Bisa komplek, al-hayu. Komplek. Iya. Namanya ahyaun. Ahyaun, nah. Arialu, satu real. Naam. Jamaknya rialatun, itu berapa rial? Masya Allah. Arokatu, dua rokaat. Arokatu, Ummu Abdullah. Arokatu. Musanna wala mufrat ini? Ini mufrat tadi. Mufrat, naam. Arokatu. Arokat bisa berarti satu rokaat? Satu rokaat, satu rokaat. Ya, nah. Satu rokaat. Jamaknya rokaatun. Nah. Beberapa rokaat. Beberapa rokaat, sahih. Al-mistarotu penggaris garisan. Nah. Jamaknya masatihu, beberapa garisan. Beberapa garisan atau beberapa penggaris. Iya. Ahsanti, syukran Ummu Abdullah. Ummu Abdullah sudah menolong kita semua menutup pembahasan malam ini. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Jazakumullah khairan. Kita tunggu teleponnya Ummu Abdullah pekan depan. Ya, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Abdullah. Jazakillahu khairan Ummu Abdullah. Insyaallah barakallahu fiki. Naam, intahaina min al-kalimat al-jadida fa ختام هذا المجلس. طيب تفضل اختم المجلس.